Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة سكليان رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita banyak kenikmatan yang tampak maupun yang tidak tampak oleh kita, yang kenikmatan itu tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat. Dan jika kalian hendak menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Sungguh manusia itu banyak kezalimannya, lagi banyak kekufurannya. Dan dari kenikmatan Allah, kenikmatan iman dan hidayah pada sunnah adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Namun banyak dari manusia yang tidak menyadarinya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, atas kenikmatan Allah pula kita dipertemukan di surau yang mulia ini, sehingga kita berharap kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Ketika berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, di surau, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka pelajari di antara mereka, maka turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati, ketenangan kalbu. Mereka khasyiat umur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah dan disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hidup di alam dunia ini tentunya diciptakan oleh Allah. Demikian pula alam semesta yang berada di sekeliling kita diciptakan oleh Allah. Bumi kita ini, matahari, bulan, bintang dan yang lain-lainnya, sungai, laut, gunung, daratan dan semuanya Allah yang ciptakan. Dan tidaklah sia-sia, tidaklah percuma Allah menciptakan semua ini, namun untuk suatu tujuan besar, suatu tujuan yang begitu mulia. Firman Allah dalam Al-Quran tentang penciptaan ini, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Tidaklah kami Allah menciptakan langit-langit yang berlapis tujuh, bumi ini yang begitu besar, dan di antara keduanya sekian banyak, sekian besar ciptaan Allah, semua itu tidak kami ciptakan sia-sia. Itu dugaan orang-orang yang kafir kepada kami. Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Di ayat lain Allah sebutkan, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya main-main. Bukan main-main Allah ciptakan semua ini untuk perkara yang serius, perkara yang sungguh besar, mulia, dan itu adalah yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidak aku inginkan dari mereka rizki, tidak aku inginkan pula dari mereka untuk memberiku makan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Kama Allah Razzaq, Dia yang Maha Pemberi rizki kepada hambanya. Dzul quwwatil matin, dan Dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Maka hikmah tujuan penciptaan kita dan seluruh alam ini adalah ibadatullah, agar Dia yang disembah satu-satunya, agar Dia diibadai oleh seluruh makhluk ciptaannya. Ibadatullah, semua Allah ciptakan untuk manusia, dipermudah untuk mereka agar mempermudah, membantu ibadah mereka kepada Allah. Dalam Al-Baqarah Allah sebutkan, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi ini. Di surat Ibrahim pula Allah sebutkan, وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Ditundukkan untuk kalian, dipermudah kapal berjalan di lautan, mengantar kalian dari satu tempat ke tempat yang lain. Sungai-sungai ditundukkan untuk kalian sehingga bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Laut, sungai, dan hasil daripadanya. وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Ditundukkan untuk kalian siang dan malam untuk kemaslahatan hidup kalian. Malam kalian istirahat, tidur, mengembalikan tenaga. Siang kalian bekerja, kalian beraktivitas, beramal. Si petani bercocok tanam, membutuhkan matahari dan seterusnya. Semua ini Allah berikan kepada mereka. Tidak sia-sia, bukan main-main. Namun tujuannya agar mereka semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Seperti yang Allah sebutkan, dalam keadaan Allah tidak memerlukan amalan ibadah hambanya sedikitpun. Allah tidak memerlukan ketaatan mereka sedikitpun. Allah ciptakan mereka, Allah perintah mereka untuk beribadah. Bukan berarti Allah perlu dengan amal ibadah kita. Makanya Allah sebutkan tadi dalam ayat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak memerlukan rizki dari mereka. Aku tidak memerlukan untuk mereka memberiku makan. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah bahwa Allah menyatakan, "Lau anna insakum wa jinnakum wa awwalakum wa akhirakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Kalaulah semua kalian, dari yang pertama, kalian manusia pertama, Adam alaihissalam, sampai manusia yang terakhir, semua laki maupun perempuan, bahkan kalaulah semua kalian manusia dan jin, semua dalam keadaan kalbunya adalah kalbu orang yang paling bertakwa, sangat taat kepada Allah, kata Allah, sedikit pun itu tidak menambah kekuasaanku, tidak menambah kerajaanku. Allah tidak memerlukan sedikit pun dari hambanya, justru si hamba yang sangat memerlukan Allah dalam setiap nafasnya, memerlukan aun, pertolongan dan taufik darinya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia sekalian, kalianlah yang fuqara, fakir, perlu sekali kepada Allah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau baca seusai beliau salat, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengatur seluruh hambanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu, benahi seluruh urusanku, dan jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jangan engkau pasrahkan urusanku kepada diriku sendiri, karena manusia, si hamba, tidak bisa lepas dari Allah, memerlukan taufik dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita hidup, sehingga seorang mukmin tahu kenapa dia hidup, kenapa dia hidup dan untuk apa dia hidup. Kalau dia ditanya untuk apa kamu hidup, apa tujuan hidupmu, mukmin akan tegas menjawab, untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang kafir tidak jelas kenapa dia harus hidup dan untuk apa dia hidup. Apakah hidupnya untuk makan, ataukah makannya untuk hidup? Berputar terus di situ. Kalau mereka bilang, ya kita hidup untuk bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk dapat makan, cari makan. Terus kalau makan untuk apa? Supaya hidup. Nah, hidup untuk kerja, terus berputar demikian. Tidak ada tujuan yang jelas dalam hidupnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam beribadah kepada Allah, Allah pun dengan rahmatnya menurunkan kitab sucinya Al-Quranul Karim. Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat kepada umatnya. Firman Allah dalam As-Saff, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau kariha al-kafirun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, yaitu al-ilmu nafi', membawa ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq, dan agama yang benar, yaitu al-amalus salih, amalan salih, liudhirahu ala dini kulli, agar Allah muliakan dan Allah menangkan di atas seluruh agama yang ada, walaupun cengkel karenanya orang-orang kafir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Diutuslah rasulnya, diturunkannya kita, membimbing kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita menyembah dan beribadah kepadanya? Tidak dibiarkan kita mengira-ngira cara beribadah semau kita, tetapi Allah ajarkan dan Allah bimbing melalui Rasulnya, maka amalan yang dilihat oleh Allah, yang diterima di sisinya adalah yang terbaik, ibadah yang bermanfaat bagi orangnya adalah yang benar sesuai perintah Allah, sesuai ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya diciptakan semua ini untuk dilihat, diseleksi siapakah yang terbaik amalannya. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, amalan itu tidak akan menjadi amalan yang terbaik kecuali apabila amalan itu ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah hanya mengharap yang di sisinya, hanya mengharap ridha Allah semata, tidak menginginkan sanjungan pujian orang, tidak menginginkan dunia dan popularitas, tapi keridhaan Allah lah yang dia inginkan dalam niatnya. Dan amalan itu harus benar, benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fudail, maka jika amalan itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan Allah terima. Benar namun tidak ikhlas juga tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima sampai amalan itu ikhlas karenanya dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna daripada Islam. Firman Allah, وَمَنْ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Al-Islam. Allah sebutkan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mengharap selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima darinya. Dan di akhirat, kalau dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Semoga Allah melindungi kita semua dari yang demikian. Yang mengharap selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima darinya. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ayat ini mengenai kepada dua orang, mencakup dua orang, dua kelompok manusia. Yang pertama kufar, orang-orang kafir yang tidak beragama dengan Islam, entah apa agama dia, tidak akan Allah terima darinya. Dan di akhirat dia akan merugi. Kelompok yang kedua adalah muslimi. Muslim dia. Agamanya Islam. Namun sayang yang dia perbuat, yang dia amalkan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulnya. Oleh sebab itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang itu tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada ajaran dari kami, itu tertolak. Tertolak kembali pada dirinya, tidak akan Allah terima. Tidak semua amal baik manusia diterima Allah. Tidak cukup hanya dengan modal keikhlasan kepada Allah. Seperti kata Fudail, ikhlas saja tidak cukup. sampai amalan itu menjadi benar, sama dan sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merugi orang yang berbuat, beramal, sementara amalannya tidak benar, ikhlas dia, namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Di Sunan Nasa'i, seorang sahabat, karena semangat untuk mendapat pahala, ingin cepat dapat pahala di hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, dia sembelih kurbannya, kambingnya, sebelum dia berangkat sholat. Dia belum sholat, sholat hari raya, dia sudah potong kambingnya, lalu dia bagi-bagikan dagingnya, mengejar pahala, itu niatnya, ikhlas karena Allah. Namun apa yang Rasulullah SAW sampaikan padanya? Syatuka syatul laham, kambingmu adalah kambing daging. Artinya sama dengan kambing-kambing yang disembelih di hari-hari yang lain. Hanya kamu dapati dagingnya saja. Syatuka syatul laham. Adapun fadilah, pahala dan keutamaan kurban yang begitu besar, tidak dia dapati. Tidak sah, karena kita tahu kurban harus disembelih sepulang dari sholat Idul Adha. Maka ini contoh bagi kita, pelajaran ibrah betapa amalan itu menuntut kepada kita untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk kita taati, untuk kita ikuti, kita jadikan uswah hasanah, suri teladan, jadi uswah dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, contoh yang baik, sangat baik bagi orang yang mengharap Allah, mengharap akhirat dan banyak berzikir kepada Allah, yang mengharap Allah, mengharap akhiratnya selamat, berzikir kepada Allah banyak, dia akan menjadikan Rasulnya sebagai uswah hasanah. Dan dalam ayat-ayat Quran yang semacam makna ini banyak, antara lain misalnya di akhir-akhir surat Al-Kahfi Allah sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia musyrik, jangan dia sekutukan Allah dengan yang lain. Jangan dia sekutukan Allah dengan yang lain. Ini makna ikhlas hanya untuk Allah amalan kita. Al-ya'mal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Ini adalah mutaba'ah, amalan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, dengan demikian hendaknya kita sadar bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah dengan risalah. Beliau telah sampaikan semuanya dengan penuh amanah. Maka tinggal kewajiban kita untuk menerima dan mengamalkannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Minallahir risalah." Risalah itu datangnya dari Allah, Allah yang turunkan. wa'ala rasulil balagh, dan tugas rasul adalah menyampaikan, mengajarkan kepada umatnya dan telah beliau lakukan dengan sebaik-baiknya. Wa'alaina taslim, dan kewajiban kita untuk menerimanya, mengamalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah memerintahkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an di 33 ayat, 33 kali di surat-surat yang berbeda-beda. Allah memerintahkan kepada mukminin untuk mentaati Rasul-Nya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukti keimanan seseorang. Apakah benar pengakuannya cinta kepada Rasul-Nya, atau pengakuan dia hanya mengada-ngada? Dalam Ali Imran Allah sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati aku. Niscaya dengan itu Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini para ulama sebutkan ayatul mihnah, ayat ujian. Mihnah itu ujian. Artinya orang diuji dengan ayat ini. Apakah dia akan lulus, lolos, berhasil, apakah dia akan gagal, rosik. Karena semua pengakuan orang akan terbukti darinya, diuji manusia dengannya. Setiap yang mengaku dirinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul-Nya, diuji dengan ayat ini. Fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku, beramallah seperti amalanku. Maka yang ibadahnya sesuai dengan Rasul-Nya, dialah yang benar dalam cintanya kepada Rasul-Nya. Namun yang amal ibadahnya tidak benar, jauh dari ajaran Rasul-Nya, dia berdusta dalam pengakuan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku, taati dalam segala sesuatu. Makanya di dalam sunnah Rasulullah sebutkan perkara-perkara ini, antara lain contoh dalam perkara sholat. Rasulullah sampaikan kepada umatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Di hadits Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu, beliau sebutkan, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Contoh aku bagaimana aku sholat, dari mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai rukuknya, sampai sujudnya, sampai salamnya. Inilah tata cara dan sifat sholatku." Dalam haji manasik beliau pun bersabda, "Khudu'anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian." Bagaimana kalian menjalani manasik dalam ihram, bagaimana kalian talbiyah, bagaimana kalian pakai kalian menggunakan kain ihram, bagaimana kalian tawaf, sa'i, dan seterusnya. Ambil dariku contoh aku. Dan demikian dalam seluruh amal ibadah kita, kembali dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu dia diutus oleh Allah. Dan ini dipahami oleh para sahabat beliau. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, inna nahtadi wala nahtadi, kita umat Islam, kita orang yang mencontoh mengikuti Rasul kita, berkuduah kepada beliau. Apa yang beliau lakukan, kita lakukan. Apa yang beliau tidak lakukan, kita tidak melakukan. Kata Ibn Mas'ud, wala nabtadi, dan kita tidak memulai. Artinya tidak memulai, kita tidak boleh melakukan sesuatu, kita sendiri yang memulai, sementara tidak ada contoh. Kita tidak boleh memulai dari diri kita sendiri. Kita lakukan sesuatu, kita anggap itu baik, kita yakini itu benar, sementara tidak ada contoh dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memulai, tetapi kita hanya mencontoh, mengikuti, beruswah, berkuduah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia lakukan ini, kita ikuti, kita contoh, demikian kita melakukan sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, tentunya di dalam contoh mengamalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah barokah bagi kita, baik bagi kita untuk dunia dan akhirat kita kelak. Sunnah itu lebih ringan, lebih mudah, lebih berpahala. Sahih Muslim, Rasulullah SAW memberi permisalan, matali wa matalukum kamatali rajulin istawqada nara faja'ala al-farashu wal-junada yaqa'na fiha faja'ala yadubbuhunna anha fa'ana akhidun bihujajikum anil nar wa antum takallafuna min yadi. Permisalan antara aku dengan kalian umat beliau sama seperti orang yang menyalakan api tengah malam, malam dan dingin, banyak angin, dingin. Maka orang ini menyalakan api, api, kumpulkan kayu, daun-daun kering, ranting, dia nyalakan, jadilah api, menghangatkan dia. Begitu api menyala, serangga-serangga malam mau serangga. Binatang-binatang kecil, apa? Namanya serangga, kan? Serangga. Binatang kecil kan selalu mendekat di panas ini. Kalau dulu api mungkin, sekarang kalau lampu misalnya, setiap lampunya akan kemudian akan masuk seperti ini. Dia mendekat langsung. Kalau orang Jawa bilang larong. Dia cari kehangatan, mendekat ke api. Serangga-serangga ini yang terjun masuk ke api. Dugaan serangga-serangga ini, di situ dia dapatkan kehangatan. Dalam api ini, dia akan selamat dari dinginnya malam, dari gelap. Orang ini yang menyalakan api tahu kalau apinya akan membakar mereka, menghanguskan mereka, membunuh mereka. Karena iba, karena sayang, karena cinta, kasihan. Dia halau serangga-serangga ini. Ya Allah, ini dari api dia jauhkan. Tapi serangga tidak mau tahu. Dia tidak mau diusir. Terus dia berusaha masuk dan terjun ke api itu. Terbakarlah dia hangus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka aku memegang hujat itu sini, pinggul kalian, daerah tengah ini, tempat kita pasang sabuk, kita pinggang, tempat kita pasang tali pinggang, namanya hujazikum. Aku pegangi kalian dari neraka, tetapi kalian memberontak ingin lepas dariku. Imam Nawawi menjelaskan, sengaja Rasulullah sebut demikian, karena orang yang ingin menahan, kalau serius, benar-benar ingin menahan, maka yang ditahan itu yang dipegang bagian pinggul sini, bagian tempat paling pinggang ini, dicekap begini. Misalnya kalau anak kita, kalau siapa misalnya, adik kita mau pergi, mau kemana, kita kasihan. kita masih kangen, masih cinta padanya, jangan, jangan pergi. Kalau yang dipegang misalnya cuma tangannya, nah tangannya, di sini dulu, jangan pergi. Ini orang kurang serius, kurang bersungguh-sungguh dalam menahan. Nah, kalau cuma tangan yang dipegang, dia bisa, udah lepaskan, dia bisa lari. Atau paling bajunya yang dipegangi misalnya, yang sungguh-sungguh. Tapi kalau yang dipegangi di sini, dirangkul begini, jangan, jangan pergi. Menunjukkan betul-betul dia ingin menahan, betul-betul dia berharap orang ini jangan pergi. Ya kan? Itu yang Rasulullah sebutkan, aku ibaratnya, dipermisalkan oleh beliau, aku memegang pinggul kalian, agar kalian tidak lari ke neraka. Betul-betul disayang oleh Rasulullah SAW untuk selamat. Tetapi, antum tabandatu, kalian memberontak. Kalian memberontak ya. Orang kalau ngapain dipegang, berusaha untuk lepas, berusaha untuk bisa lari, lepas dari pegangan Rasul Yesus. Kemana? Ke neraka. Sama seperti serangga tadi, diusir, dia gak mau tahu. Dihalau supaya selamat, supaya tidak terbakar, dia tidak mau. Tetap ingin terjun ke api. Serangga-serangga itu gak tahu kalau di api itulah kebinasaannya, kematiannya, hangus, terbakar. Sama begitu pula umat ini, mereka tidak sadar, mereka tidak paham kalau yang mereka lakukan, kalau yang mereka perbuat menghancurkan mereka, yang mereka lakukan menjerumuskan mereka ke neraka. Rasul tahu, makanya beliau selamatkan. Dengan apa? Dengan sunnah ini, dengan yang beliau ajarkan kepada umatnya. Barokah sunnah ini membawa keselamatan bagi kita. Selamat orang kalau mengikuti sunnah nabinya. Sedikit tidak mengapa, tetapi barokah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah, al-ittisadu 'ala sunnah khairun min al-ijtihad fi ghairiha. Sedikit kamu beramal namun di atas sunnah sesuai dengan ajaran Nabi yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih baik daripada banyak berbuat, banyak beramal namun tidak sesuai dengan ajaran sunnah. Tidak mengapa sedikit, tapi barokah menyelamatkan kita dari neraka, mengantarkan kita ke surga. Sunnah. Yang tentunya ini semua hanya bisa didapati dengan belajar berilmu. Harus kita berusaha membenahi keagamaan kita berilmu. Tidak bisa didapati dengan mimpi dalam tidur, tetapi dengan belajar dan bertanya, membaca dan mendengarkan. Demikian adanya dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW disebutkan, wa innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapati dengan belajar. Ta'allum, kita belajar melewati proses. Oleh sebab itu menuntut ilmu agama, belajar seperti kita ini sekarang, kita sama-sama belajar adalah kewajiban setiap muslim. Kalau muda ini wajibat terhadap kulit muslim, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang dengannya dia bisa membangun ibadahnya, ilmu yang dengannya ibadahnya menjadi benar dan ikhlas karena Allah, wajib untuk dia pelajari. Di dalam kita hidup, Allah telah menegaskan dalam surat Al-Asr, wal-Asr, demi masa waktu. Allah bersumpah dengan waktu, karena Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah inginkan. Tetapi kita, hamba Allah, umat Islam, Allah tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Adapun Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Allah maukan. Demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Merugi manusia semuanya, yang laki maupun perempuan, wanita, yang kaya maupun miskin, yang pemimpin maupun yang dipimpin, semuanya merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, saling memberi wasiat kepada al-haq, saling memberi wasiat kesadaran, maka iman dan amal saleh wajib hukumnya agar kita selamat dari kerugian. Agar selamat dari kerugian, wajib kita beriman dan beramal saleh. Sementara iman, apa itu iman? Kita tak paham. Amal saleh, apa saja amal saleh itu dan bagaimana melaksanakan amal saleh itu, kita juga tidak mengerti. Kita tidak tahu kecuali dengan cara berilmu. Dengan ilmu kita tahu iman, kita mengerti iman. Dengan ilmu kita mengerti amalan saleh dan bagaimana mengamalkan amalan saleh itu dengan cara yang benar. Maka wajib bagi setiap yang menginginkan keselamatan dari kerugian dunia akhirat untuk berilmu. Karena dengan ilmu itulah dia akan mengerti iman. Dengan ilmu itulah dia akan paham amalan saleh. Perkara dunia saja kita berilmu. Perkara dunia kita mesti bertanya, belajar sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat. Bangun surau ini kan enggak langsung bangun kan. Berilmu dulu, tanya-tanya dulu berapa luasnya. Nanti butuh memerlukan bata berapa, memerlukan semen berapa, seperti itu. Nanti campurannya seperti apa, semen berapa, pasir berapa, lalu seperti apa, kasih benar, kasih ini, dan seterusnya. Pasang lampu perlu ilmu, kabelnya lewat mana supaya tidak korslet listrik. Semuanya agar benar, agar jadi baik. Padahal ini perkara dunia. Maka jauh lebih berharga dan lebih harus kita perhatikan adalah agama ini. Ketaatan kita kepada Allah, amal ibadah kita kepada-Nya haruslah berdasarkan ilmu, bukan atas dasar ikut-ikutan. Orang melakukan apa, tidak ikut melakukan. Jangan dikubur dalam kubur, celaka orang yang semacam ini. Mau berbeda munafik atau kafir ketika ditanya oleh Allah dalam kuburnya, siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu? Tiap kali ditanya, dia hanya bisa jawab, ha, ha, gak adri. Semihtunlah, siap mulu, berusuh. Ha, saya gak tahu. Ketika ditanya oleh malaikat dalam kuburnya, saya gak tahu. Dulu ketika hidup, saya dengar orang cakap begini, saya ikuti. Hanya ikut-ikut saja. Tapi dia tidak berilmu, tidak dia pelajari, tidak dia mengerti. Dia hanya ikut-ikutan saja, celaka dalam kuburnya. Maka habis itu dihantamlah dia oleh malaikat kubur, dipukul, dihancar dengan alat pukul, teriak dia kesakitan. Na'udzubillah, yang suaranya didengar oleh semua kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat disebutkan alat pukulnya Allah pukul malaikat kubur untuk menyiksa dan menghajar orang seperti ini dalam kubur, jika seluruh penghuni bumi, jika seluruh penduduk bumi berkumpul untuk mengangkatnya, tidak akan mampu bisa. Tidak akan mampu mereka mengangkat. Jadi, kumpulkan padanya. Alhamdulillah. Seksa dalam kuburnya. Akibat tidak berilmu. Maka semasa kita masih ada umur, Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, umur, hendaknya kita manfaatkan untuk membenahi ibadah kita, agama kita. Umur salah satu yang Allah akan minta tanya pertanggungjawabannya di akhirat nanti, tidak sia-sia. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan geser, tidak akan goyang kaki telapak kaki di hadapan Allah nanti sebelum dia jawab empat pertanyaan. An umrihi fima afla, atau an umrihi fima afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa, dia kemanakan umurnya, dia pakai untuk apa. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena Allah yang memberi, memberi kita, memberi manusia umur, kesehatan, waktu, tenaga, dan itu kenikmatan, kenikmatan besar yang sering manusia tertipu padanya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, ni'matani maghbunun fihina katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua macam kenikmatan yang manusia sering lalai padanya, lupa, tertipu. Nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang. Nikmat sehat, ketika dia sehat tidak sadar kalau itu kenikmatan. Sadarnya kalau nanti sudah sakit. Baru dia tahu nikmatnya sehat, bisa beramal, bisa beraktivitas, bisa keluar, bisa ini, bisa itu. Sudah sakit, terkapar di atas tempat itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu dia sadar nikmatnya sehat. Makanya disebutkan as-sehat dan fi rukusin as-sehat wala yarahu illa al-mardha. Kesehatan itu bagaikan mahkota. Mahkota apa? Mahkota yang dipakai raja itu. Apa namanya? Mahkota apa? Bagaikan mahkota ada di kepala orang yang sehat, kesehatan itu. Tapi mahkota ini tidak ada yang bisa melihat sesuatu orang yang sakit. Sehat itu punya mahkota. Umur ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Engkau kemanakan umurmu, engkau gunakan untuk apa? Engkau habiskan untuk apa usiamu? Lima abna. Ini tidak sia-sia. Jangan kita kira kita hidup, kita mati, kemudian selesai. Nah, masih panjang. Bukan seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan tentang mereka. Mereka mengatakan bahwa kehidupan hanya kehidupan dunia ini saja. In huwa illa hayatuna dunya namutu wa nahya kama yuhlikuna illa dahr. Ini kehidupan dunia saja. Kita mati, ada yang hidup, mati, hidup, dan hanya waktu yang menentukan kapan orang itu hidup, kapan yang lainnya lahir, mati. Bukan demikian. Masih panjang, masih ada barzah, alam kubur, masih ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini harus untuk menggugah, membuat sadar kita bahwa kita harus berubah lebih baik, harus kita benahi. Apakah sudah benar yang kemarin, yang selama ini kita perbuat, yang selama ini kita lakukan, apa sudah ikhlas untuk Allah, apa sudah benar sesuai ajaran Rasul ini. Allah sebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari hambanya yang bertakwa kepadanya. Tidak semua amalan diterima oleh Allah. Ayat walaupun tentang kisah anak Adam yang kedua-duanya memberi kurban, memberi kesajian, yang satu diterima, yang satu tidak. Tidak semua amalan manusia diterima oleh Allah. Kalau begitu amalan baik lahirnya, tampaknya baik. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kunu liqabuli a'malikum asyadda minal amal. Jadilah kalian untuk diterimanya amalan kalian lebih kalian pentingkan daripada amalan itu sendiri. Artinya dalam beramal kita harus berilmu menyesuaikannya dengan sunnah Nabi kita. Setelah beramal kita harus berdoa banyak-banyak minta kepada Allah untuk diterima di sisinya, untuk amalan kita diridhoi olehnya. Itu yang hendaknya selalu kita ingat, dan ini peringatan bagi kita semua termasuk diri saya sendiri, karena Allah telah sebutkan fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bermanfaat. Fadzkir fa inna ma anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Peringatkanlah karena kamu hanyalah orang yang mengingatkan, kamu tidak menguasai mereka. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kesempatan yang baik ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Terutama terima kasih banyak kepada takmir masjid atau surah ini dan jamaah sekalian yang hadir di malam ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.